ada denganmu bukan kesalahan. Garis waktu yang membawamu ada denganmu, runtuhkan keraguan bahwa perbedaan bukan jadi alasan. Satu adalah dua keyakinan yang bertemu. Segenap rasa yang tercurah menembus ruang dan waktu yang tersisa. Ku lawan dunia, ku gariskan keyakinan ada cinta di waktu tercipta. Ini menyerah padamu, luruhkan segala lara dan keangkuhanku. Kamu adalah awal dari akhir yang tak terduga. Segenap rasa yang tercurah menembus ruang.